Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir, kita akan memasuki surat Asy-Syarh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Wa wada'na anka wizrak. Dan kami telah menghilangkan daripadamu beban dosamu. Alladhi anqadha zahrak. Yang memberatkan. Wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami tinggikan penyebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraqta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Rabbmu lah hendaklah kamu berharap. Surat Asy-Syarh ayat 1 sampai 8. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ayat ini termasuk kategori makkiyah yang turun di Makkah atau turun sebelum hijrah. Dimulai dengan satu kalimat, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Para ulama menjelaskan ini adalah al-istifhamu taqriri, pertanyaan untuk menegaskan, bukan untuk meminta jawaban. Jadi ini penegasan dari Allah terhadap Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Apa maksudnya melapangkan dada, jemaah sekalian? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, aynawwarnahu waja'alnahu fasihan rahiban wasian. Maksudnya, kami sinari dadamu dan kami jadikan dadamu luas, siap menerima petunjuk dan siap untuk menampung kebenaran. Tidak ada kesempitan, tidak ada kesusahan dalam menerima kebenaran. Itu maknanya. Inilah jemaah sekalian yang disebut dengan kelapangan hati. Hati yang lapang adalah hati yang mudah menerima kebenaran. Adalah hati yang tersinari dengan cahaya hidayah. Itulah yang Allah takdirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan makhluk pada umumnya. Tatkala dia mendengar satu kebenaran, seringkali hatinya merasa berat untuk menerima. Berat. Berat untuk mengamalkan. Dan itu bisa jadi banyak sebab. Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Bisa jadi karena hawa nafsu yang kita turuti. Bisa jadi karena godaan syaitan. Bisa jadi karena adat kebiasaan. Apabila kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu, apabila kebenaran itu bertentangan dengan hobi kita, dengan adat kebiasaan kita, maka sulit bagi jiwa untuk menerima. Ini pelajaran yang bisa kita petik, teman-teman sekalian. Hendaklah kita pun berusaha untuk melapangkan dada kita menerima kebenaran. Walaupun kadang di awal terasa sulit, tapi kita paksakan untuk menundukkan hati kita, menundukkan akal kita di hadapan kebenaran. Jangan kita merasa lebih pintar dari Allah dan Rasulnya. Ini nikmat besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini sama dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125. Jadi dua ayat ini sama. Apa kata Allah? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima kebenaran. Jadi ayat ini sama. Apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah jadikan pertama hatinya terbuka terlebih dahulu untuk menerima kebenaran tersebut. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit serta berat menerima kebenaran, seakan-akan dia mendaki ke langit. Seakan-akan dia mendaki ke langit. Jamaah sekalian, di sini ada pelajaran juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul seorang nabi. Karena di masa itu siapa yang pernah naik ke langit? Siapa yang pernah naik ke atas dan merasakan napas terasa lebih sesak? Iya kan? Kalau naik ke atas kan napas terasa lebih sesak. Tidak lain, ini adalah wahyu dari Allah. Kata Allah, barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, maka Allah jadikan dadanya sempit, berat menerima kebenaran, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Napasnya terasa sesak, dadanya terasa sulit. Jadi jemaah sekalian, di sini terkandung dua hal. Pertama, usaha manusia. Yang kedua, hidayah Allah. Dua hal yang harus kita miliki. Kita harus berusaha menerima kebenaran dan menundukkan hawa nafsu kita, dan kita membutuhkan pertolongan Allah. Karena pada hakikatnya yang bisa memberi hidayah kepada kita hanyalah Allah. Jadi ini dua ayat sama, surat Al-An'am ayat 125 dengan ayat Alam Nasyrah ayat pertama. Allah lapangkan hati seseorang untuk menerima kebenaran. Oleh karenanya jemaah sekalian, jangan sampai di hati kita ada rasa sempit ada rasa sesak, maksudnya ada ketidaksukaan sedikit pun terhadap ajaran Islam. Bahkan itu adalah kekafiran. Terhadap satu ajaran Islam adalah kekafiran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, bal ja'ahumul haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Bahkan telah datang kepada mereka kebenaran, namun kebanyakan mereka, yaitu orang-orang kafir tersebut, membenci kebenaran tersebut. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Mereka kafir, kata Allah, karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah kemudian menghapuskan amalan-amalan mereka. Jadi, rasa sempit dada, ketidaksukaan dan kebencian terhadap satu ajaran Islam, ini bahaya, ini kekufuran. Harus hati kita lapang, dada kita luas untuk menerima kebenaran. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Perhatikanlah ayat ini, jemaah sekalian. Ini termasuk syarat beriman. Kata Allah, sekali-kali tidak, demi Rabbmu. Mereka tidaklah beriman sampai engkau dijadikan hakim oleh mereka untuk memutuskan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka terima keputusanmu dengan lapang dada, tidak ada kesempitan dalam hati mereka, dan mereka berserah diri kepadanya. Maksud ayat ini tentang keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang telah beliau tetapkan atas kita sebagai syariat kita, maka harus diterima dengan lapang dada, tidak boleh ada kesempitan di dalam hati kita. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka kesempitan atas apa yang telah engkau tetapkan, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Inilah jemaah sekalian yang dituntut dari kita. Baik. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menegaskan bahwa Allah telah melapangkan dada beliau, demikian pula Allah telah menjadikan syariat beliau sebagai syariat yang luas, lapang, mudah, dan penuh dengan toleransi, tidak ada kesempitan. Sebagaimana juga firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini satu kesempitan. Ad-dinu yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu mudah. Ini kata Ibnu Katsir rahimahullah. Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadanya lapang, dirinya mudah menerima kebenaran, sebagaimana karakter syariat ini. Syariat yang lapang, yang luas, tidak sempit, tidak memberatkan kita. Maka jemaah sekalian, inilah hakikatnya, tidak ada ajaran agama yang sulit. Tapi kenapa? Kok banyak orang merasa sulit? Sebenarnya bukan agamanya yang merasa sulit, tapi faktor merekanya. Karena dosa-dosa mereka, karena hawa nafsu mereka, karena syaitan menguasai mereka, karena adat kebiasaan mereka, karena mereka lebih mengandalkan akal fikiran mereka dibandingkan kepada ucapan Allah dan ucapan Rasul, sehingga terasa berat. Ini sebenarnya bukan karena agama itu sendiri. Agama ini mudah. Kalau ada yang merasa sulit, maka sebenarnya faktor dirinya lah yang menjadikan itu sulit. Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus berusaha. Dia harus menundukkan hawa nafsunya. Dia harus tinggalkan dosa-dosanya. Dia harus tinggalkan kebiasaannya. Jangan tunduk pada godaan setan dan hasungan syahwat. Demikian pula kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Jangan tunduk kepada mereka sedikit pun. Tetapi dia harus berusaha mengikuti kebenaran. Selain itu, dia juga harus berdoa kepada Allah agar diberikan pertolongan untuk mengamalkan kebenaran. Iya. Syekh Sa'di rahimahullah juga menjelaskan maksud ayat ini, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, adalah Allah memudahkan setiap yang sulit bagi beliau. Contohnya apa jemaah sekalian? Menghadapi orang-orang jahiliyah. Namanya saja jahiliyah. Jahiliyah itu dinisbatkan kepada jahlun, bodoh. Jadi luar biasa kebodohan orang di masa itu, sampai-sampai masanya disebut masa jahiliyah. Iya. Maka mereka betul-betul jahil. Mereka melakukan kejahilan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat medan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sampai-sampai para sahabat melakukan dua kali hijrah. Pertama hijrah ke negeri Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Subhanallah. Saking dahsyatnya yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai beliau harus berhijrah. Karena sudah enggak mungkin bisa beribadah. Mau sholat enggak bisa. Mau berdakwah sudah enggak bisa. Ditentang, dicemooh, dicaci maki, dilempari dengan batu. Nabi SAW lagi sholat, ditaburi dengan kotoran. Subhanallah. Ini yang terjadi. Tapi yang dihadapi orang-orang lemah, itu lebih dahsyat lagi. Maksudnya orang-orang lemah, dia bukan orang yang terhormat di bangsa Arab ketika itu. Enggak ada pembelanya. Seperti yang dialami Bilal, Khabbab, para sahabat yang dulu mantan budak. Itu disiksa oleh majikannya. Jadi sudah enggak bisa beramal. Enggak bisa berdakwah, enggak bisa beramal. Pada akhirnya tidak ada pilihan kecuali hijrah. Kenapa enggak demo saja? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Tidak melawan, tidak berjihad. Bukankah jihad itu wajib? Iya wajib. Tapi kenapa enggak berjihad? Tidak pula melakukan demo. Malah lari. Pergi meninggalkan kampung halaman sendiri. Kenapa teman sekalian? Karena jihad itu ada ketentuan syariatnya. Di antaranya apa? Harus punya kekuatan dulu. Kalau enggak punya kekuatan, melawan yang lebih kuat, itu namanya bunuh diri. Ya. Itu namanya bunuh diri. Harus punya kekuatan terlebih dahulu untuk berjihad. Ini penting kita petik pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau enggak berdemo ketika di Makkah? Ditindas. Kenapa beliau enggak berjihad? Bukankah Allah pasti menolong beliau? Pasti. Tapi kenapa beliau tidak berjihad? Karena itu sudah ketentuan syariat. Siapkan kekuatan dulu. Supaya tidak memakan korban yang banyak di pihak kaum muslimin. Iya, tapi jihad sekarang dikuasai dengan emosi terlebih dahulu. Bukan dengan akal sehat, bukan mengikuti syariat. Pada akhirnya apa? Yang korban begitu banyak. Sampai anak-anak, perempuan pun jadi korban. Iya. Dan yang lebih parah lagi, yang lebih dahsyat lagi, kalau ada satu jiwa muslim yang terbunuh tanpa hak. yang terbunuh tanpa alasan yang hak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, la zawalu hadhihi dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Sama saja jamaah sekalian, muslim itu masyarakat atau aparat, aparat pemerintah atau aparat keamanan, haram hukumnya kita menumpahkan darah seorang muslim. Dan apabila muslim dan muslim saling bunuh, siapa yang tertawa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tertawa. Maka sungguh bodoh kita kalau kemudian melakukan aksi-aksi yang mengakibatkan tumpahnya darah seorang muslim, lalu orang-orang kafir, para penista Al-Quran yang tepuk tangan. Iya. Ini pelajaran penting. Jadi luar biasa beratnya yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tapi jemaah sekalian, Allah lapangkan dada beliau untuk menghadapi itu semua. Ini makna yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau. Walaupun berat yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lapangkan dada beliau. Allah jadikan beliau rela dan ridho menerima ketetapannya dan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala juga menyebutkan penafsiran yang lain. Alam nasyara laka sadrak, yaitu Allah lapangkan dada beliau untuk melakukan perjalanan Isra. Dan makna ini, kata beliau, tidak bertentangan dengan makna yang pertama. Ya. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan sebuah riwayat yang panjang tentang kisah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah oleh malaikat kemudian dihilangkan kotoran darinya. Dibelah tapi tidak berdarah dan tidak sakit. Ketika beliau masih kecil. Dan itu adalah awal tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua maknanya benar, tidak bertentangan. Jadi bisa saja satu ayat mengandung beberapa makna. Bisa saja mas kalian. Contohnya Al-Maidah 51. Bisa jadi teman setia, bisa jadi penolong, bisa jadi pemimpin, semuanya. Jadi bukan berarti diartikan teman setia kemudian pemimpin enggak boleh. Bisa saja. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Arti wali di sini bisa jadi teman setia, bisa jadi pemimpin, bisa jadi majikan, bisa jadi penolong. Pokoknya orang yang kita serahkan sikap loyal kepadanya. Semua itu maknanya tercakup. Insyaallah taala kita lanjut setelah salat maghrib. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din rahimanillah wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Syarh. Tadi sudah kita sebutkan makna melapangkan dada itu ada empat makna. Siapa yang ingat? Ada empat makna. Tiga dari Imam Ibnu Katsir, satu lagi dari Syekh As-Sa'di. Satu saja, siapa yang ingat? Enggak usah empat, satu saja. Satu-satu. Silakan, Pak. Untuk naik Isra dalam perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Itu satu. Yang kedua? Allah melapangkan dada Rasulullah SAW untuk menerima kebenaran. Yang ketiga? Ada empat tadi. Satu, tiga dari Imam Katsir, satu lagi dari Syekh As-Sa'di. Ya, malaikat membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengeluarkan kotoran darinya. Ya, kotoran di situ maksudnya kotoran maknawi. Kotoran berupa kebencian dan hasad, penyakit-penyakit hati, dan diganti dengan cahaya hidayah. Satu lagi, itu semua dari Imam Nukathir. Satu lagi dari Syekh Sa'di. Baik, ahsan tu, barakallahu fikum. Allah melapangkan dada Rasulullah SAW untuk menerima kesulitan di dalam dakwah beliau. Iya. Kita masuk penafsiran ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wada'na anka wizrak." Dan kami hilangkan darimu beban dosamu. Kata Imam Nukathir rahimahullah, maksud ayat ini adalah Allah mengampuni dosa beliau. Sama seperti surat Al-Fath ayat kedua. Jadi ayat ini sama dengan surat Al-Fath ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Yang akan datang maupun yang telah berlalu. Jadi dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah beliau lakukan dan akan beliau lakukan sudah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Walaupun para nabi itu maksum, namun ulama menjelaskan maksum di situ maknanya adalah terjaga dari dosa besar dan dosa syirik serta dalam penyampaian wahyu. Itu enggak mungkin salah. Namun bisa saja terjerumus dalam dosa kecil. Dan Allah telah mengampuni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dosa-dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu maknanya wa wada'na anka wizrak. Kami hilangkan darimu bebanmu, yaitu beban dosamu telah diampuni. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu diibaratkan sesuatu beban yang memberatkan seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Artinya dosa itu adalah sesuatu yang harus ditanggung akibatnya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla telah memberikan ampunan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat penyebutan namamu. Kami angkat untukmu penyebutan namamu. Apa maksud ayat ini jemaah sekalian? Imam Nukathir rahimahullah menyebutkan beberapa penafsiran. Pertama, Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, "La udhkar illa dhukirta ma'i. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kami tinggikan penyebutan namamu, artinya tidaklah aku disebut, kata Allah, seakan-akan Allah mengatakan, tidaklah aku disebut kecuali namamu juga disebut bersamaku, yaitu dalam syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Imam Qatadah berkata, rafa'allahu dhikrahu fid dunya wal akhirah. Allah mengangkat atau meninggikan penyebutan nama beliau di dunia dan di akhirat. Falaisa khatibun wala mutasyahidun wala sahib salatin illa yunadi biha asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka tidak ada orang yang berkhutbah, tidak pula yang melakukan tasyahud yang bersyahadat, tidak pula yang melakukan salat kecuali dia harus menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi disebutkan bersamaan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dua kalimat syahadat. Ya. Ini ditinggikan derajat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini jemaah sekalian mengandung makna bagi kita, yaitu kewajiban bagi kita untuk selalu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nama beliau telah Allah jadikan sebutannya sangat tinggi di dalam syahadat Islam sebagai syarat orang masuk Islam dan dijadikan sebagai rukun Islam yang pertama. Jemaah sekalian, rukun Islam itu ada 5. Tapi rukun Islam yang pertama terdiri dari 2. Kenapa enggak dijadikan 6? Karena rukun Islam yang pertama terdiri dari 2. Ini yang perlu kita petik faedah. Dalam syahadat itu 2 kalimat syahadat, tapi rukun Islamnya 1. Kenapa jemaah sekalian? Karena 2 alasan. Pertama, pada hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah muballighun anillahi azza wa jalla. Penyampai wahyu Allah, bukan hasil karya beliau. Yang kedua, karena di dalam 2 kalimat syahadat ini terdapat apa? 2 syarat diterimanya ibadah. Di mana kalau kita kehilangan 1 dari 2 syarat ini, ibadah kita enggak akan diterima. Pertama, ikhlas yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkandung dalam Muhammad Rasulullah. Ini 2 syarat ibadah, enggak bisa hilang. Kalau hilang salah satunya, ibadah kita tidak akan diterima. Makanya tidak bisa dipisahkan. Ini dijadikan 1 rukun walaupun terdiri dari 2 bagian. Ini makna ketinggian di sini. Kita tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada kurang lebih 30 ayat dalam Al-Qur'an yang selalu menyebutkan ketaatan kepada Allah harus disertai dengan ketaatan kepada Rasul. Kemudian bermaksiat kepada Rasul sama dengan bermaksiat kepada Allah. Itu maknanya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini. Ditinggikan nama beliau, ditinggikan kedudukan beliau agar beliau diikuti, diteladani oleh manusia. Dan Allah telah menjanjikan sebuah janji yang sangat indah bagi kita, yaitu kecintaan dan ampunan Allah apabila kita meneladani beliau. Karena beliau adalah manusia yang paling Allah cintai, Khalilullah, kekasih Allah. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka siapa yang ingin mendapatkan kecintaan, ampunan dan kasih sayang Allah, dia harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Mujahid, Ibnu Abbas dan Imam Mujahid mengatakan maksudnya diangkat nama beliau di dalam adzan, yaitu pada ucapan syahadat Muhammad Rasulullah. Imam Nukathir rahimahullah juga menyebutkan, para ulama yang lain mengatakan rafa'allahu dhikrahu fil awwalina wal akhirin wa nawwaha bihi hina akhadha al mitsaq ala jami'in nabiyyin ay yu'minu bihi. Allah mengangkat penyebutan nama beliau pada generasi terdahulu dan generasi yang akan datang. Jadi subhanallah, pada umat-umat terdahulu nama beliau sudah disebutkan. Apa penyebutannya jemaah sekalian? Yaitu janji setia atau sebuah janji yang Allah ambil dari para nabi agar kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, mereka harus beriman kepadanya. Andai misalkan mereka masih hidup dan Nabi Muhammad SAW diutus, mereka harus beriman kepadanya. Iya. Yeah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, andaikan Musa hidup, maka tidak ada keleluasaan bagi beliau kecuali mengikuti aku. Demikian pula Nabi Isa AS akan turun di akhir zaman untuk menerapkan syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menerapkan syariat beliau. Iya. Wa an ya'muru umamahum bil imani bihi. Bahkan Allah telah mengambil janji kepada para nabi dahulu, hendaklah mereka memerintahkan umatnya untuk beriman dengannya kalau dia datang. Subhanallah, ini pesan seluruh para nabi dan rasul. Kalau nanti diutus nabi akhir zaman, hendaklah kalian beriman kepadanya. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, mengapa orang-orang Yahudi itu sudah ngumpul di Madinah. Karena mereka baca Taurat bahwa kelak nabi akhir zaman itu akan berhijrah ke sana. Mereka enggak ke Makkah, mereka tunggu di Madinah. Iya. Tapi apa yang terjadi? Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus, malah mereka tidak mau beriman, hasad min indi anfusihim, karena hasad kepada nabi. Kenapa? Karena ternyata nabi yang diutus tidak berasal dari bangsa mereka. Subhanallah. Padahal mereka tahu betul inilah nabi yang mereka tunggu-tunggu. Iya. Jadi ini makna yang lain. Penyebutan beliau sudah disebutkan pada umat terdahulu dan umat belakangan, yaitu tentang perintah Allah, kewajiban beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seluruh agama-agama yang pernah Allah turunkan menjadi terhapus setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam, agama yang sempurna yang menyempurnakan seluruh syariat yang pernah Allah turunkan. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita, setiap kali kita menghadapi kesulitan, maka jangan khawatir, jangan putus asa, jangan patah semangat. Di situ Allah akan jadikan kemudahan. Ini prinsip kehidupan jemaah sekalian. Allah mengajarkan kepada kita dalam ayat ini prinsip kehidupan. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, Allah akan berikan jalan keluar di situ. Iya. Dan jalan keluar itu akan semakin menjadi berkah bagi kita apabila kita bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan pada urusannya. Jadi ini maksud, dalam kesulitan ada kemudahan kalau seseorang bertakwa. Sebaliknya, kalau dia tidak bertakwa, maka akan makin sulit hidupnya. Ini mafhum ayat. Kata para ulama, apabila Allah akan berikan kemudahan kepada orang yang bertakwa, itu bermakna sebaliknya. Orang yang tidak bertakwa, Allah akan menyulitkan hidupnya. Dan yang paling mengerikan jemaah sekalian, kesulitan hidup di akhirat kelak, hidup setelah mati. Iya. Maka orang yang bertakwa, Allah akan berikan kemudahan. Jadi jangan putus asa, jangan patah semangat. Semakin sulit, maka pertolongan itu semakin dekat. Ini kata para ulama akan makna ayat yang mulia ini. Semakin sulit, pertolongan semakin dekat. Namun harus ada sebab-sebab agar kita mendapatkan kemudahan. Dan sebab yang paling utama adalah ketakwaan. Demikian pula kesabaran. Kalau kita putus asa, kalau kita patah semangat, malah tambah sulit. Apalagi kalau kita hadapi dengan melakukan dosa-dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan At-Tirmidzi atau selain At-Tirmidzi, dalam riwayat selain beliau ada tambahan wa'lam anna an-nasra ma'as-sabri wa anna al-faraja ma'al-karbi wa anna ma'al-usri yusra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Jalan keluar bersama dengan kesempitan. Dan bersama kesulitan ada kemudahan. Tapi jemaah sekalian ingat, kemudahan ini tidak datang begitu saja, melainkan dengan ketakwaan dan kesabaran serta usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi ayat ini terdapat motivasi bagi kita untuk semangat dalam hidup ini. Optimis, tidak putus harapan, tidak patah semangat, tidak lemah. Semangat dan minta tolong kepada Allah serta bertakwa kepadanya dan bersabar. Dan di sini Imam Nukati rahimahullah menyebutkan ucapan-ucapan para ulama dalam penafsiran ayat ini, di antaranya dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau berkata, kanu yakulun la yaklibu usrun wahidun yusraini thnaini. Dahulu para ulama mengatakan satu kesulitan tidaklah dapat mengalahkan dua kemudahan. Ini makna ayat. Ini makna ayat. Ayat ini menjelaskan kepada kita dalam setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Iya. Dalam satu kesulitan ada dua kemudahan. Sebagaimana dinukil juga dari para sahabat yang lain atau para tabi'in, mereka mengatakan hal yang sama. Ayat ini maknanya satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Kenapa para ulama mengatakan di sini satu kesulitan, padahal kesulitannya disebut dua kali, kemudahan juga disebut dua kali? Karena dipahami bagi orang yang mendalami bahasa Arab, coba perhatikan kalimat al-usur, kesulitan itu pakai alif lam, ya kan? Coba lihat, pakai alif lam tidak? Pakai ya. Sedangkan kalimat yusur, kemudahan, tidak pakai alif lam. Ya ya. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kalau dia pakai alif lam, itu namanya ma'rifah, artinya sudah dikenali. Yang disebutkan dalam dua ayat ini, dua-duanya sama, sesuatu yang sudah dikenali. Iya. Sedangkan kalimat yusur, kemudahan, pakai tanwin, enggak pakai alif lam, pakai tanwin, yusron. Itu namanya kalimat nakirah, kalimat yang bersifat umum. Dan kalimat yang bersifat umum itu maknanya adalah dia berbilang, maknanya berbilang, berjumlah lebih dari satu. Iya. Dan di sini disebut dua kali. Jadi makna ayat ini adalah dua kemudahan akan mengalahkan satu kesulitan tersebut. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan dua kemudahan. Iya. Tapi ingat, harus dengan usaha yang sesuai syariat, demikian pula ketakwaan, kesabaran, dan juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk bagian akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab." Fa idza faraqta fansab. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan urusan yang lain. Jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita inilah prinsip kehidupan seorang mukmin. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Satu urusan selesai, jangan buang waktu untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, tapi segera bersungguh-sungguh untuk melakukan perbuatan atau amalan yang lain yang bermanfaat bagi kita. Iya. Yeah. Bukan bermakna di sini tidak boleh bersantai, bukan. Boleh, tapi jangan melakukan hal-hal yang sia-sia bagi kita, apalagi sampai mendatangkan dosa. Ya, boleh bersantai dalam koridor syariat, dan sambil bersantai seorang muslim itu tetap saja ada ibadah-ibadah yang masih bisa dia kerjakan. Paling tidak berzikir kepada Allah. Jadi sebenarnya tidak ada yang betul-betul santai dalam hidup seorang muslim. Dalam urusan santai pun tetap saja kita dianjurkan untuk berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Iya. Di sini kata Imam Al-Kathir rahimahullah, ada beberapa penafsiran para ulama. Pertama, idza faragta min umuri dunya wa ashghaliha wa qata'ta 'alaiqaha fansafil ibadah wa qum ilaiha nashitan farigal bal wa akhlis li rabbika niyyah war raqbah. Apabila kamu telah selesai dari urusan duniamu dan kesibukan-kesibukannya, maka kamu putuskan semua yang terkait dengannya untuk kemudian kamu bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Kemudian lakukan itu dengan penuh semangat dan pikiran yang kosong dari ingatan dunia. Ini makna jemaah sekalian. Artinya kita harus berkonsentrasi ibadah setelah melakukan aktivitas duniawi. Sudah jangan ingat-ingat lagi. Masa pekerjaan duniawi dibawa dalam sholat? Ya. Jangan. Lakukan dengan semangat, kosongkan ingatan terhadap pekerjaan duniawi tersebut. Kemudian wa ila rabbika farghab, maknanya adalah wa akhlis li rabbika niyyah war raghbah, murnikan untuk Rabbmu niat dan keinginan. Iya, ini makna ayat yang terakhir, wa ila rabbika farghab, dan ikhlaskan niatmu dan keinginanmu dalam beribadah hanya untuk Rabbmu. Iya. Kemudian Imam Nukasi rahimahullah memberikan contoh bahwa ibadah itu enggak boleh kita ingat dunia. Kalau sudah selesai persoalan dunia, sudah, sekarang konsentrasi ibadah, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Beliau berikan contoh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, maksudnya ketika kita juga bernafsu untuk makan, dan tidak ada salat ketika seseorang menahan dua kotoran, apakah buang air besar atau buang air kecil atau buang angin. Artinya apa jemaah sekalian? Salat itu harus betul-betul khusyuk. Kalau ada yang mengganggu kekhusyukan kita, selesaikan dulu. Ya, kalau makan sudah dihidangkan dan kita bernafsu untuk makan, ya sudah makan dulu. Daripada kita salat ingat makan, ya. Lebih baik makan ingat salat. Iya. Demikian pula kalau kita lagi menahan buang hajat, jangan salat dulu supaya pikiran tidak terbagi. Silakan buang hajat dulu, kemudian konsentrasi bersungguh-sungguh untuk salat. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qimatis shalah wa hadra al-asya, fabda'u bil asya." Kalau salat sudah diqamat dan makanan sudah dihidangkan, makan malam sudah dihidangkan, maka silakan makan malam terlebih dahulu. Walaupun salat akhirnya terlambat. Kenapa jemaah sekalian? Karena khusyuk itu ruhnya salat. Salat tanpa khusyuk bagaikan badan tanpa ruh. Iya. Kemudian kata Imam Mujahid rahimahullah terhadap ayat ini, fa idza faragta min amri dunya faqumta ila salati fansab li rabbik. Kalau kamu telah selesai dari perkara dunia, maka berdirilah untuk salat, lalu bersungguh-sungguhlah untuk beribadah kepada Rabbmu. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, idza qumta ila salati fansab fi hajatika. Kalau kamu sudah salat, maka bersungguh-sungguhlah untuk menunaikan hajatmu. Jadi ini kebalikannya. Bisa jadi kebalikannya. Kalau sudah sholat, ya sudah, sekarang aktivitas lain konsen lagi untuk hajatmu, untuk keperluanmu. Jadi sebenarnya dua-duanya, baik urusan akhirat maupun urusan dunia, kita disuruh bersungguh-sungguh, jangan main-main. Ya, serius. Kalau bahasa kita apa? Profesional. Gitu ya. Itu sudah tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh, jangan main-main. Apalagi kalau kita terikat perjanjian. Seorang muslim itu taat perjanjian, taat persyaratan, taat peraturan. Al-muslimuna ala syurutihim, kata Nabi SAW, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sudah sepakati. Kalau misalnya kita bekerja di kantor, sudah sepakat, kita sepakat bekerja di sini harus masuk jam 8, pulang jam 5, taat itu. Itu masuk dalam makna ayat fa'idha faraqta fansab, sebagaimana kata Imam Mujahid rahimahullah. Dari Ibnu Mas'ud beliau berkata, idza faraqta minal fara'id fansab fi qiyamil lail. Maksud ayat ini adalah, kalau kamu sudah selesai melakukan yang wajib, maka bersungguh-sungguhlah untuk melakukan qiyamul lail. Masya Allah, kehidupan seorang muslim seperti itu, beredar di antara wajib dan sunnah ataupun hal-hal yang bermanfaat dalam urusan duniawi. Iya. Juga satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, fansab wa ila rabbika farghab. Beliau berkata, ba'da faragika minas salat wa anta jalisun. Setelah kamu selesai dari solat dan kamu sedang duduk, bersungguh-sungguhlah untuk mengharapkan pahala dari Rabbmu. Ya, yakni lanjut berzikir setelah solat. Demikian pula dari Ibnu Abbas, apa setelah solat? Kata beliau, fid du'a, yakni fid du'a. Maksudnya setelah solat bersungguh-sungguh untuk berdoa. Ya. Ini dalil para ulama yang mengatakan dianjurkan berdoa setelah sholat. Namun kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pendapat yang paling kuat adalah doa itu yang terbaik di dalam sholat, dan setelah sholat adalah berzikir. Namun tidak terlarang kalau kita mau berdoa setelah sholat. Ya. Dikatakan oleh Imam Ad-Dohak, Imam Zaid bin Aslam dan Ad-Dohak, fa'idha faraqta ay minal jihad fansab ay fil ibadah. Kalau kamu sudah selesai, maksudnya dari berjihad, fansab, maka bersungguh-sungguhlah, maksudnya dalam ibadah yang lain. Terakhir, wa ila rabbika farghab, dan hendaklah hanya kepada Rabbmu kamu berharap. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ij'al niyataka wa rabbataka ila Allahi azza wa jalla. Jadikanlah niatmu dan keinginan utamamu hanya kepada Allah Azza wa Jalla semata-mata dalam beribadah. Bahkan dalam setiap aktivitas hendaklah dijadikan ibadah. Iya. Walhamdulillah kita sudah selesai dari penafsiran ringkas surat Asy-Syarh dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan silakan. Hah? Contohnya, maksud ayat ini adalah setiap satu kesulitan yang kita hadapi, Allah akan berikan dua kemudahan. Artinya jalan kemudahan lebih banyak. Ya mungkin contohnya kesulitan rezeki. Kesulitan rezeki, kesulitan apa namanya, kebutuhan sehari-hari, maka Allah akan berikan dua kemudahan untuk mengatasi kesulitan kita tersebut. Ya. Kalau kita bertakwa, bahkan dia bisa saja datang dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Itu sudah jaminan dari Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti akan Allah berikan padanya jalan keluar dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Jadi jalan kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Biasa saja datang dari mana saja, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Iya. Wallahu a'lam. Sebaiknya kita batalkan sholat dan pergi buang hajat, karena gak akan khusyuk kita. Iya. Dan gak mungkin dilakukan bersamaan. Ya. Kecuali kita bisa hilangkan, kemudian kita teruskan sholat, enggak masalah. Ya, karena ada seorang bertanya kepada Nabi SAW, dia seperti merasa perutnya mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan gas, ya, dari duburnya. Cuman merasa. Artinya tidak sampai dia menahan sakit perut. Cuman merasa kayaknya sudah buang gas. Maka Nabi SAW mengatakan, la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah dia batalkan sholatnya sampai dia mendengar suaranya atau mencium baunya. Itu ketika dia kondisinya ragu, sudah kentut atau belum. Kalau sudah yakin, jangan tunggu suara lagi. Maksudnya kalau ragu. Nah, kalau kondisinya seperti itu saja, tidak sakit perutnya, ya, tidak menahan sesuatu yang akan keluar dia tahan, itu kan jelas-jelas mengganggu kekhusyukan. Maka lebih baik batalkan sholat. Tapi kalau itu bisa dihilangkan, cuman sekedar ragu apakah keluar atau belum, maka sholatnya diteruskan. Iya. Jadi khusyuk itu penting sekali. Wallahu a'lam. Jadi itu berlaku sebelum sholat maupun sedang sholat. Ada pertanyaan lain, silakan. Itu pertanyaan yang batil. Karena Allah sendiri memerintahkan kita menolong Allah. Intansurullaha yansurkum. Kalau kamu menolong Allah, maka Allah akan menolongmu. Apa itu bermakna Allah membutuhkan pertolongan? Iya. Jadi ini yang pertama. Allah sendiri memerintahkan kita menolong Allah. Maksudnya menolong Allah apa? Menolong agamanya. Menolong ayat-ayatnya, menolong nabinya. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, memang betul Allah enggak butuh pertolongan. Sebab ketika kita membela Allah dan membela Al-Quran, hakikatnya kita bukan membela Al-Quran, membela diri kita. Membela diri kita supaya tidak mendapatkan azab dari Allah. Kita yang butuh membela Al-Quran, bukan Al-Quran yang butuh dibela oleh kita. Iya. Paham masalahnya ya? Kita yang butuh membela Al-Quran. Kalau kita enggak membela Al-Quran, kita berdosa. Iya. Tetapi jemaah sekalian, perlu kita ingatkan juga di sini, membela Al-Quran harus dengan cara Al-Quran. Membela Al-Quran dengan cara yang tidak sesuai Al-Quran, itu sama saja melecehkan Al-Quran secara tidak langsung. Ya. Makanya aneh. Membela Al-Quran tapi pakai cara-cara orang kafir. Ya. Apa cara orang kafir? Banyak cara-cara mereka. Intinya kembali kepada satu prinsip mereka yang mereka sebut dengan demokrasi. Ya. Makanya jemaah sekalian, tidak ada ceritanya jihad konstitusi. Adanya jihad syar'i. Jihad syariat, bukan jihad konstitusi yang berasas demokrasi. Itu cara orang kafir. Justru Al-Quran melarang kita. Itu namanya kita mendahulukan emosi daripada tunduk kepada ketetapan Al-Quran. Iya. Seharusnya membela Al-Quran mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya kekuatan, Al-Quran dilecehkan, ayat-ayat Allah dilecehkan, Nabi dilecehkan, apa yang dilakukan? Bersabar, berdoa, dan susun kekuatan. Bagaimana caranya jemaah sekalian menyusun kekuatan? Tidak ada jalan lain selain kembali kepada manhaj yang hak. Itu satu-satunya cara agar umat ini menjadi kuat dan mendapatkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, bukan dengan cara-cara yang justru mengikuti cara orang kafir. Apalagi kalau itu mendatangkan kemudaratan bagi kaum muslimin. Seperti yang kita singgung tadi, kalau sampai ada tertumpah darah kaum muslimin tanpa hak, maka ini dosanya sangat besar sekali. Iya. Jadi barangkali demikian, sudah masuk waktu Isya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.